Shalom. Apa kabar? Baik, baik dan luar biasa tentunya ya. Karena kita memiliki Yesus yang luar biasa dalam diri kita. Amin, Bapak Ibu. Ya, dompet boleh tebal, boleh tipis. Yang bikin luar biasa hanya Yesus saja. Dan segala pengharapan yang terbesar kita seperti lagu yang kita nyanyikan hanya di dalam Tuhan. Sebab Dia memelihara kita dengan sempurna. Dan tema kita agak unik pagi ini ya. Hilang di tempat yang tepat. Saya coba memikir-mikir tema dari pengurus ini, ya dari majelis hamba Tuhan di sini, mengenai hilang di tempat yang tepat. Kalau dompet saudara masih tinggal di rumah, itu masih hilang di tempat yang tepat ya, masih bisa dicari. Kadang-kadang orang nyari kacamata padahal ada di kepalanya, mana kacamata saya gitu ya. Berarti enggak hilang sebetulnya. Jadi kita ingin berbicara mengenai doktrin keselamatan, apakah bisa hilang atau tidak. Atau bisakah orang Kristen tersesat dan betul-betul tersesat sampai tidak kembali lagi ke rumah Bapa? Apakah mungkin itu terjadi? Mari kita mulai membuka dulu Efesus pasal 2. Ayat 1 sampai 10. Mari kita membaca secara bergantian. Saya ajak Bapak, Ibu, dan Saudara bergantian membaca ayat-ayat ini. Efesus 2. Ayat 1 sampai 10 saya mulai. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhidung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Ya, saudara pernah kehilangan sesuatu enggak dalam hidup saudara? Kehilangan handphone pernah ya, rata-rata hilang handphone, ketinggalan di WC gitu ya, atau dicopet orang. Bisa diklik di layar jadi lebih lancar ya. Jadi kita bisa kehilangan sesuatu, bahkan kita bisa kehilangan segala sesuatu dalam hidup kita, betul? Tetapi pertanyaan berikutnya, apakah orang Kristen bisa kehilangan keselamatan? Apakah keselamatan yang diperoleh oleh manusia yang kita peroleh, khususnya orang Kristen, bisakah hilang? Kelompok Arminian yang dulu bertentangan dengan John Calvin berkata bahwa Tuhan menganugerahkan keselamatan, tapi finalitasnya, hasil akhirnya tergantung daripada respon manusia. Kalau demikian, akhirnya Tuhan bisa gagal dan akan merencanakan kegagalan. Nah sekarang Tuhan merencanakan kehidupan yang kekal dalam kekekalan, tetapi ditentukan oleh manusia finalitasnya, itu kontradiksi namanya. Kalau Tuhan sudah merencanakan dalam kekekalan, manusia itu pasti masuk kekekalan, maka manusia tidak berhak dan tidak punya kontribusi dan potensi untuk mengubahnya. Sebab kalau manusia yang menentukan finalitasnya, kalau manusia yang menentukan hasil akhir manusia masuk surga, maka sebetulnya manusia mempunyai peran di sana. Jadi keselamatan itu pada akhirnya tidak murni anugerah, tergantung respon daripada manusia. Kalau memang manusia menentukan. Tetapi Alkitab mengajarkan manusia tidak menentukan agar dia bisa masuk surga. Manusia tidak bisa memilih dia masuk surga atau masuk neraka. kalau masuk neraka itu udah pasti, enggak usah dijorokin juga pasti masuk neraka, betul saudara? Sebab upah dosa ialah maut, dan sudah sepantasnya kita semua masuk ke dalam kerajaan setan, mestinya kerajaan maut. Ya, sudah seharusnya, sudah sepatutnya demikian, kita adalah orang-orang yang dimurkai, kata Rasul Paulus. Kita semua, semua orang berdosa. Selain daripada kemutlakan masuk neraka, Alkitab juga mengajarkan sebetulnya masuk surga adalah juga kemutlakan. Tetapi manusia tidak bisa memilih. Masuk neraka sudah seharusnya sebagai satu upah. Kalau Bapak Ibu bekerja di sebuah perusahaan, waktu tanggal terakhir dibilang, ini hadiah buat lo. Terima enggak? Kalimatnya terima apa enggak? Ini hadiah buat kamu. Bukan hadiah, upah. Kalau hadiah enggak usah kerja ya. Tidak usah bekerja, kita dapat sesuatu, itu namanya hadiah. Tapi kalau kita bekerja lalu dapat sesuatu, itu upah dari hasil akibat daripada bekerja. Maka Alkitab berkata upah dosa adalah maut. Karena manusia sudah melakukan perbuatan dosa, maka dia sudah sepantasnya menerima kematian yang kekal. Tetapi karena begitu besar kasih Allah dalam kekekalan itu, dia sudah merencanakan keselamatan. Dasar pilihan Allah itu berdasarkan apa? Apa pilihan dasar Allah memilih kita masuk surga apa? Apa Bu? Ada yang bisa ngomong? Nih kita nih anak Tuhan semua ya. Ya. Jadi bebas ngomong dalam ibadah ini boleh kita berbicara. Apa yang pakai kacamata saja boleh masuk surga? Yang keriting saja gitu. Yang bokeh saja enggak ya. Tidak ada syaratnya dari diri kita. Tidak ada syarat. Kalau dikatakan unconditional election, tidak ada syarat pemilihan dari pihak kita, berarti siapapun manusia dalam kondisi apapun bisa diselamatkan tergantung pilihan dari Allah sendiri. Allah sendiri yang menentukan. Jadi manusia itu tidak bisa berespon juga sebetulnya terhadap kebenaran. Di Perjanjian Lama konsisten sekali, dalam kitab Mazmur pun dikatakan. Lalu diulang dalam Roma pasal 3. Tidak ada manusia yang benar. Tidak ada manusia yang benar. Tidak ada manusia yang mencari Allah. Dan semua manusia menyimpang. Jadi manusia itu sudah rusak secara total, dalam arti tidak bisa mengenal Allah. Kalau masalah berbuat baik, banyak orang yang bukan Kristen bisa berbuat baik dalam tindakan-tindakan sosial yang mengalahkan kita mungkin. Mungkin. Siapa tahu di sini yang ada orang yang sangat suka bersosial, maksudnya bukan sosial ya, memberikan sesuatu kepada orang, entah uang, makanan, pakaian, waktu, tenaga, pikiran, suka. Tetapi hal itu juga bisa dilakukan oleh orang yang bukan Kristen. Bahkan ada orang Kristen menahan diri untuk berbuat baik, ada. Tetapi orang-orang yang bukan Kristen, dia rajin selalu berbuat baik. Jadi dalam kapasitas berbuat baik, siapa saja bisa. Tapi untuk mengenal Allah dibutuhkan yang namanya anugerah. Dibutuhkan iman. Dan iman itu gak bisa dibeli di toko buku. Betul Bapak Ibu? Gak bisa dicari, tidak bisa diusahakan yang namanya iman. Dia tidak diperoleh dari keturunan karena orang tua Kristen, pasti semuanya Kristen dan percaya, belum tentu. Ada juga dalam keluarga Kristen. Akhirnya pergi. Ya, tidak mengenal Tuhan, kabur. Jadi tidak percaya pada Tuhan, itu bisa terjadi. Ya, sudah ada orang-orang yang akhirnya pergi dan tidak kembali kepada Tuhan. Memang kita tidak bisa menjudge atau mengatakan secara 100% mutlak orang itu sudah tidak percaya pada Tuhan. Biasanya patokannya kalau dia udah meninggal atau sebelum dia meninggal, masihkah dia percaya pada Yesus, itu patokannya. Kalau seseorang ketika mau meninggal, dia bilang saya tidak percaya Tuhan Yesus, berarti memang dia tidak pernah percaya Tuhan Yesus sekalipun dia sering pelayanan atau ke gereja. Jadi patokan terakhirnya di situ. Nah baik, kita lihat. Pertama, pilihan Allah ditentukan oleh kedaulatan. Ya, apa dasar Allah memilih siapa yang diselamatkan? Pertama, kedaulatan Tuhan. Karena surga itu milik Tuhan. Ya, saya selalu menggunakan atau sering menggunakan ilustrasi, kalau saya punya kue 5, ada pengemis di luar sana 5 orang, tapi kuenya saya kasih 1 orang. Saya adil enggak? Adil enggak? Saya punya kue 5, pikir baik-baik. Saya punya kue 5. yang bikin istri saya, yang beli di pasar istri saya, bacang, ya, yang enak banget pokoknya, enak, ketan yang paling mahal, daging yang paling soft gitu, yang paling tender, paling bagus, terus isinya pokoknya paling enak, istri saya yang bikin. Ada pengemis 5, hanya satu pengemis saya kasih 5, adil gak saya? Adil apa enggak? Adil dong. Siapa yang menentukan keadilan tidak adil? Orang punya saya kok. Mau saya makan sendiri, gak dikasih orang juga gak ada yang bisa protes. Betul gak? Gak usah saya kasih pun gak ada yang protes. Saya makan sendirian walaupun di depan mereka juga saya gak apa-apa. Tetap hak. Itu yang disebut dengan kedaulatan. Saya berhak memberikan itu satu-satu. Saya berhak memberikan 5-5-nya kepada satu orang. Saya berhak untuk tidak memberikan. Betul? Kedaulatan itu ada di tangan Allah. Tidak ditentukan oleh respon. Misalnya saya tanya, siapa yang mau bacang? Semua angkat tangan. Emang gue mau beri? Enggak kan gitu. Semua mau, tapi saya gak mau ngasih. Itu hak saya. Kalau urusan bacang masih bisa angkat tangan. Kalau keselamatan, kalau tidak diberikan iman, gak ada yang angkat tangan. Gak mungkin. Saya misalnya atau pendeta Bigman, KKR di Istora, terus waktu calling, 1000 orang angkat tangan, itu bukan power hamba Tuhan. Bukan kekuatan hamba Tuhan. Untuk orang bisa angkat tangan dan bertobat, itu butuh Roh Kudus bekerja dalam diri dia, baru dia mampu berespon. Jadi dalam keberdosaan, tidak ada manusia yang bisa mengenal Tuhan, tidak ada manusia yang mencari Tuhan. Dibutuhkan sentuhan pertama dari Allah Roh Kudus bagi seseorang untuk dia bisa berespon. Jadi respon itu sendiri tidak akan lahir dari diri orang berdosa. Kecuali Roh Kudus sudah menjamah dia dan dalam kedaulatan Allah, Allah mau menyelamatkan dia bukan karena pilihan dia, orang manusia, bukan karena respon manusia, sudah pas waktunya. Dan kedaulatan itu sebetulnya sudah diputuskan di dalam kekekalan. Sebelum dunia dijadikan, Allah sudah menentukan supaya kita masuk dalam surga. Jadi Bapak, Ibu dan saya dirancang untuk masuk surga. Amin. Coba colek kiri kanan, kamu dirancang untuk masuk surga, bilang. Sekali lagi bilang, kita akan ketemu di surga, bilang, ayo. Ya. Sudah pasti kan? Kedaulatan ini tidak terjadi, tidak diputuskan di dunia, tidak. Alkitab berkata dalam Efesus, nanti ada ayatnya, dalam Efesus 1 ayat 4, sebelum dunia dijadikan, Allah sudah memutuskan. Bapak, Ibu dan saya akan tercatat namanya di dalam buku kehidupan, akan menerima keselamatan yang kekal. Ya. Jadi itu sebuah ketetapan yang sudah dibuat sebelum dunia diciptakan. Sebelum monyet dan kawan-kawan itu ada, nama kita sudah dicatat. Yang di Ragunan sana dan kawan-kawan di seluruh dunia itu, binatang-binatang itu sebelum ada tumbuh-tumbuhan, nama-nama kita sudah ditetapkan. Jadi ini sesuatu yang tidak bergantung kepada respon manusia, tidak bergantung pada keputusan manusia untuk memilih karena manusia pun tidak bisa memilih. Tetapi yang ketiga, ya. Jadi di sini ada yang istilahnya dalam istilah teologi itu foreknowledge of God, kemahatahuan Allah. Allah itu tidak pernah belajar dari tidak tahu warna merah, sekarang dia heran kok ada warna merah. Kok ada komputer, kok ada iPad, kok ada Samsung S10 padahal belum keluar misalnya. Ya. Dia enggak kaget, tidak ada proses Allah mengalami proses tidak tahu menjadi tahu, enggak ada. Allah tahu segala sesuatu. Jadi Allah tahu waktu manusia diciptakan, dia tahu Allah ini manusia akan jatuh dalam dosa. Bukan karena Allah membuat dia jatuh dalam dosa, tapi manusia memilih untuk tidak taat kepada Tuhan. Tuhan berkata, sudah dicenderungkan ya. Sudah dicenderungkan, kamu jangan ambil. Kamu jangan makan. Sudah dikecenderungkan ke hal yang positif, yang baik kan? Karena ada free will di dalam diri manusia. Free will itu, kehendak bebas itulah sebetulnya yang bisa membuat manusia paham kasih Allah. Kehendak bebas itulah yang membuat manusia menjadi mulia. Karena dia memutuskan sesuatu yang baik, taat kepada Tuhan sesudah menjadi Kristen. Jadi kita harus menggunakan free will itu. Nah, penebusan Kristus sudah disediakan, Allah juga sudah ditetapkan dalam kekekalan. Allah tahu. Dan Alkitab berkata upah dosa ialah maut dan dosa manusia harus dibayar dengan darah. Nyawa manusia ada di dalam darah. Maka Allah harus menjadi manusia. Keselamatan harus di dalam Yesus Kristus. Dan keempat, bersifat anugerah. Diberikan tanpa melakukan apapun juga. Itu namanya anugerah. Jadi tanpa melakukan apapun juga, kita menerima keselamatan. Anugerah artinya kita tidak berbuat apa-apa, kita menerima keselamatan. Dan konsep anugerah menegaskan tidak ada kontribusi dari manusia sehingga manusia bisa menerima keselamatan. Jadi semua perbuatan baik kita tidak menambah jarak satu inci pun ke surga. Semua ibadah kita, semua persembahan-persembahan kita, semua adalah anugerah. Disitulah kita akan bersyukur kepada Allah sebab Allah tidak menghendaki dan kita tidak bisa menambah apapun di dalam urusan anugerah itu. Mari kita baca Yohanes 1 ayat 12. 1, 2, 3. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Semua orang yang menerimanya bukan berarti orang itu mampu menerima keselamatan dan anugerah itu pada dirinya sendiri. Istilahnya begini, ya. Anugerah itu mendahului respon manusia, ya. Anugerah mendahului respon manusia. Tadi saya katakan, sebelum Roh Kudus memberikan sentuhan pertama, kehadiran pertama dalam diri seseorang, orang itu tidak akan sanggup meresponi panggilan Allah. Enggak sanggup. Jadi orang harus menerima karya Roh Kudus dulu dalam dirinya, dan orang itu sudah pasti ditetapkan dalam kekekalan untuk menerima keselamatan. Jadi orang-orang yang sudah disiapkan dalam kekekalan untuk menerima keselamatan, orang-orang itu juga yang dipanggil di dalam Roma 8. Tadi nanti akan saya kasih. Nah, jadi dapatkah manusia memilih untuk menerima atau menolak keselamatan? Dapat enggak? Enggak. Sebab ketetapan Allah yang kekal menetapkan, memutuskan dalam kasih, dalam anugerah, dalam hikmat, dalam kerelaan Tuhan, dalam segala hikmat Tuhan. Jadi Allah menentukan siapa masuk surga itu dalam kasih, dalam kerelaan, dalam kedaulatan, dan di dalam hikmat. Itu Efesus 1 lengkap. Ya. Allah yang melakukan semua sehingga manusia tidak bisa menerima atau menolak keselamatan. Artinya sebetulnya orang Kristen itu tidak mungkin dia murtad kepada Tuhan. Murtad memang istilahnya dia tidak percaya lagi kepada Kristus. Karena sebetulnya ketika Allah merencanakan dalam kekekalan, dia tidak akan gagal sampai kekekalan. Saya tidak mau terlalu banyak mengenai murtad ini sebab waktu kita terbatas. Jadi tidak bisa juga kita menolak keselamatan kalau Roh Kudus sudah bekerja dengan sempurna, dia pasti akan menuntaskan karya keselamatan itu di dalam diri kita. Kita baca lagi Yohanes 6 ayat 44, 1, 2, 3. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jika ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Ada beberapa hal di sini ya. Jadi ini penegasan-penegasan yang tadi kita sudah bahas. Kalau Bapak Ibu hafal ayat-ayat seperti ini, juga Bapak Ibu enggak menjadi pusing, enggak jadi bingung, enggak nanya-nanya lagi sebetulnya keselamatan bisa hilang enggak atau orang bisa bertobat sendiri enggak? Di sini kita ada dapat jawaban. Tidak ada seorang pun datang kepada Yesus kalau tidak ditarik oleh Bapa. Jadi kita yang ada di ruangan ini enggak akan percaya Yesus kalau bukan Bapa yang tarik. Tidak akan. Tidak akan menjadi orang Kristen kalau bukan Bapa yang membawa kita kepada Yesus. Dan itu karya Roh Kudus. Ditarik oleh Bapa yang mengutus aku dan ia akan kubangkitkan. Siapa yang akan membangkitkan kita? Kita gak bisa bangkit sendiri. Tidak bisa. 1 Tesalonika 4 menjelaskan bagaimana Yesus datang. Dikatakan pada waktu malaikat, penghulu malaikat sangkakala ketujuh, oleh malaikat ketujuh ditiupkan, Tuhan sendiri turun dari surga. Lalu dia tunggu, enggak turun ke Salemba ya. Enggak turun ke Kramat juga, dekat-dekat sini ya. Dia ada di awan-awan, lalu malaikat membangkitkan orang yang sudah mati. Berarti orang mati masih di bawah, dikumpulkan. Tapi Tuhan Yesus bilang, engkau sudah berada bersama dengan aku di Firdaus, sudah dalam suasana di sana kerajaan surga. Kerajaan surga di mana Allah menjadi raja, di situ adalah kerajaan surga. Jadi di mana kehadiran kedaulatan Tuhan, kehadiran Tuhan secara berdaulat di mana-mana di seluruh dunia, Allah yang berdaulat sebetulnya. Dia adalah rajanya, tetapi suasana itu sudah diberikan oleh Tuhan. Ya. Jadi orang yang sudah mati akan dibangkitkan, diangkat, lalu orang yang masih hidup, andai kata nih, sekarang Yesus datang nih hari ini, yang masih hidup diangkat, lalu dikumpulkan bersama Tuhan di angkasa, lalu 1 Korintus 15 mengatakan begini, dalam sekejap waktu, dalam sekejap mata kita diubah menjadi tubuh yang tidak bisa binasa. Tubuh yang kekal, lalu kita diangkat masuk surga, demikianlah kita akan hidup untuk selama-lamanya. Jadi dari mulai proses lahir baru, sampai kita hidup di dunia, sampai kita mati, sampai kita dibangkitkan dan naik ke surga, itu semua pekerjaan Allah. Enggak ada yang pekerjaan kita. Jadi konsisten. Semua karya Allah, semua pemberian Allah. Nah, sifat pilihan Allah tadi saya sudah katakan, kekal, mutlak, tidak bisa dibatalkan. Kalau keselamatan itu berdasarkan pilihan manusia, berarti keselamatan bisa dibatalkan. Saudara pernah beli barang, batal beli? Kalau bondnya udah ditulisan barang yang sudah dibeli tidak boleh dikembalikan, udah gigit jari kalau rusak itu kan. Tapi kalau uniknya saudara, misalnya ke Amerika, saudara beli kamera, 2 minggu dipakai boleh dikembalikan. Udah dipakai dengan puas 2 minggu bilang saya gak puas, padahal udah puas makanya. Datang ke toko, saya kurang puas, hasilnya kurang menyenangkan. Pihak toko gak peduli, pokoknya yang nanggung adalah pihak perusahaan. Kita tuker, saya pernah melakukannya. Yang mau ngembalin teman saya temenin ke toko, yuk kita kembaliin. Ya, dibayar uangnya persis sejumlah yang kita berikan, pihak toko yang mengembalikan uang. Nah, Allah tidak bisa gagal menyatakan keselamatan. Jadi enggak mungkin orang yang namanya sudah dicatat dalam kekekalan batal keselamatan, itu enggak mungkin. Tidak mungkin. Jadi tidak ada istilah manusia yang menentukan hasil akhirnya masuk surga atau tidak. Tidak mungkin terjadi seperti itu. Nah, tadi unconditional sudah, lalu dianugerahkan sudah, bukan usaha manusia. Irresistible, tidak dapat ditolak, tadi saya sudah juga sebutkan. Ya. Tidak dapat gagal, ini kesimpulan dari tadi semua yang saya jelaskan. Jadi sifat pilihan Allah itu mutlak dari diri Allah sendiri, tidak ada syarat dari kita, seberapapun dosa kita yang besar. Siapa yang paling besar dosanya di sini, merasa paling banyak dosanya, yang merasa paling kecil, sama buat Tuhan. Semua dosa manusia sebesar apapun, itu layak menerima anugerah ketika Allah sudah menganugerahkannya. Dan anugerah Allah lebih besar daripada dosa-dosa kita. Anugerah Allah jauh lebih besar daripada semua dosa yang kita lakukan. Seberapa berat, seberapa besar, seberapa bejat, seberapa kotor, ketika dia bertemu dengan Tuhan, menerima keselamatan, semua dosanya sudah dibayar oleh Tuhan. Sudah selesai di dalam salib Kristus, sudah dibayar. Kita baca ayat ini yang menegaskan. Kita baca 1, 2, 3. Sebab di dalam dia, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Ini baru ayat 4 dan 5. Nanti selanjutnya saudara bisa baca. Di dalam Kristus, Alkitab selalu mengatakan, Rasul Paulus selalu menuliskan dalam bahasa Yunani, en Christo, di dalam Kristus, hanya di dalam Kristus. Tidak ada di dalam nama yang lain. 1 Kisah Rasul 4 ayat 12, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya manusia dapat diselamatkan selain di dalam dia, di dalam Kristus. Hanya di dalam Kristus. Di dunia ini tidak mungkin ada dua Allah yang sama-sama suci, sama-sama kudus, sama-sama maha besar, sama-sama maha kuasa, sama-sama dijaya, betul? Hanya satu Allah dan Esa. Dalam perjanjian lama sudah jelas, Allah itu Esa. Allah hanya di dalam Kristus. Yohanes 14 ayat 6 juga berkata apa? Yohanes 14, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada orang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. kalimat-kalimat seperti ini tidak ada di dalam kitab manapun di dunia ini, kitab agama apapun, ya. Dan Allah memilih kita, patokannya adalah Kristus. Kristus adalah pusatnya. Alasannya adalah Kristus, karena satu kali saja Allah menjadi manusia, betul? Hanya satu kali. Dan itu tercatat lengkap di kitab Maryam, di Al-Quran. Ya cuma mereka suka gak baca, jadi gak tahu. Jadi menghina-hina. Maryam dihina, Yesus dihina. Padahal di kitab mereka jelas sekali itu. Ada. Bahkan Nabi Zakaria, Imam Zakaria itu ada di situ. Yahya, Yohanes Baptis ada di situ. Dalam satu kitab, empat nama orang-orang Injil itu ada di situ. Ya, dan nama dari Adam, Hawa, Musa, Yunus semua juga ada di Al-Quran. Ya. Nah saudara, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di surga, bukan di sini. Di sini Allah, di dunia ini Allah menginginkan kita, menguduskan diri kita, menguduskan pikiran kita. Yang disebut dengan hilang di tempat yang tepat, artinya Tuhan itu memelihara kita dengan sempurna. Tuhan mengelilingi hidup kita dengan sempurna. Tuhan menjaga hidup kita dengan sempurna di dunia ini. Tidak pernah Allah tertidur, betul? Tidak pernah Allah terlelap. Mata Tuhan tidak pernah tertutup memperhatikan kita semua. Keselamatan tidak hilang, tapi orang Kristen bisa tersesat di dalam dosa. Artinya, sesudah kita menjadi Kristen, tidak otomatis kita menjadi Kristen yang bertumbuh. Betul? Sesudah kita menjadi orang Kristen, keselamatan memang sudah sempurna. Identitas suci, kudus, dibenarkan, itu sudah sempurna. Mati kapanpun pasti masuk surga. Sebab perbuatan kita tidak menentukan. Misalnya saja baru ngebohong, tiba-tiba meninggal, masuk surga gak? Ya pasti masuk dong. Karena perbuatan kita tidak menentukan masuk surga atau tidak. Berapa besar pun dosanya. Cuma masalahnya, orang Kristen harus membuktikan kalau dirinya adalah Kristen. Kristen artinya dalam dirinya ada Yesus, dirinya sudah diampuni oleh Tuhan Yesus, dirinya sudah ditebus oleh Yesus, itu artinya Kristen. Di dalam dirinya ada Yesus Kristus sebagai Tuhan, itu Kristen. Ya. Percaya kepada Yesus itu adalah tandanya dia Kristen, sudah pasti. Tidak ada orang di luar pimpinan Roh Kudus bisa percaya pada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi mau ngetes di sini pada Kristen apa enggak? Kalau Bapak Ibu, Saudara berkata Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat, itu karena Roh Kudus. Amin. Karena Roh Kudus sudah diberikan dalam diri kita. Bahkan sebelum dibaptis, Roh Kudus sudah bekerja dulu. Sebelum menerima baptisan, Roh Kudus sudah bekerja. Iman diberikan sebelum dibaptis. Iman harus ada baru kita bisa percaya Yesus. Maka saya katakan anugerah mendahului respon kita. Respon tidak pernah muncul sendiri dari diri manusia. Harus anugerah duluan. Dalam kasih. Kasih, ya. Kalau di dalam 1 Korintus 13, kasih itu apa? Murah hati. Allah itu murah hati. Dia tidak menghitung semua dosa pelanggaran kita. Dalam kasih, ya. Dia telah menentukan kita. Ini yang saya katakan tadi, kita dirancang untuk masuk surga. Kalimat ini mesti diingat terus. Kita dirancang bukan untuk gagal, kita dirancang bukan untuk kejahatan, kita dirancang bukan untuk menjadi kutuk di dalam dunia ini, kita dirancang untuk kehidupan kekal, maka kita jangan tersesat di dunia ini. Tadi Rasul Paulus dalam Efesus 2, kami juga dulu terhitung sebagai orang-orang yang terkutuk. Tetapi dalam Kristus kita sudah ditebus, dan itu terjadi melalui iman, sebab oleh iman kita diselamatkan, bukan hasil pekerjaan kita, bukan hasil perbuatan kita. Jangan ada yang memegahkan diri. Jadi kalau orang memilih keselamatan karena pilihan dan respon, maka dia akan memegahkan diri. Dia akan berkata, karena saya beresponlah maka saya menjadi orang Kristen. Itu pendapatnya, pendapatnya Arminian. Karena saya berespon. Kalau manusia tidak berespon, maka dia tidak menjadi orang Kristen. Itu somso itu. Somso apa? Sombong sekali. Ya. Dalam kasih, Allah menentukan dari semula, dari kekekalan. Sekali lagi dikatakan oleh Yesus Kristus. Supaya kita menjadi anak-anak-Nya. Ya, dengan kerelaan, kehendak Allah rela. Kalau enggak rela, susah saudara ya. Walaupun dengan hati, setengah hati itu enggak rela. Saya mulai ini dengan hati lho Pak. Ya setengah. Enggak rela soalnya. Ayo datang lagi. Enggak, terlalu macet. Saya terlalu berkorban kalau datang gereja kalau malam-malam. Gitu, ada yang ngomong begitu, saudara. Ada yang ngomong begitu. Saya susah kalau datang ke gereja malam-malam. Jauh, 2 jam. Ya, saya terlalu banyak berkorban lah kalau ikut-ikutan malam. Enggak usah, saya pulang aja. Sayang keluarga. Gitu. Enggak sayang Tuhan. Ya, enggak rela. Nah sekarang, Tuhan rela. Rela dengan seberapapun besarnya dosa-dosa saudara dan saya. Seberapapun bejatnya manusia. Seberapa rusak pun keberdosaan itu, Tuhan rela. Relanya adalah rela mengampuni plus dilakukan dengan proses membayar. Proses menebus. Tuhan bisa menciptakan alam semesta dalam 1 hari, betul? Betul gak? Jangankan 1 hari, 1 jam bisa gak? 1 jam seluruhnya alam semesta selesai. Bisa gak? Kalau gak bisa bukan Tuhan, betul? Jangankan 1 jam, 1 detik selesai semua. Bisa gak Tuhan? Kalau gak bisa dia bukan Tuhan. Tuhan bisa dalam 1 detik, Tuhan berfirman langsung selesai. Cuma manusia gak ngerti segala sesuatu nantinya. Gimana caranya Tuhan? Pokoknya 1 detik lu gak usah nanya. Kalau Allah langsung 1 detik-1 detik semua selesai, manusia gak bisa mengikuti lagi. Gak bisa memahami cara Tuhan bekerja, gak bisa. Nah Tuhan masuk dalam proses. Termasuk dia menjadi manusia adalah proses yang dilakukan oleh Tuhan untuk menyelamatkan Bapak, Ibu, dan saya. Arti menebus dalam Ulangan 6 itu dikatakan kepada umat Israel. Musa disuruh datang kepada orang Israel. Beritakan, aku akan melepaskan engkau dari perbudakan. Ini ada makna rohani. Ya, aku akan menebus engkau dengan tangan yang teracung. Karena Tuhan menghajar itu Mesir dengan 10 tulah. Dan aku akan memberi kepada kamu negeri Kanaan. Ya, seluruhnya itu dari mulai selatan sampai utara itu tempatnya orang Israel dari zaman Abraham sudah dijanjikan. Ya, lalu Yosua membawa orang Israel sana. Sekarang ada Masjid Al-Aqsa di situ. Dari dulu dari zaman orang masuk Kanaan udah di situ orang Israel. Emang itu tanah mereka yang dijanjikan Tuhan. Cuma di dalam kitab Mazmur juga dikatakan Allah memerintahkan mereka memusnahkan musuh-musuhnya tetapi mereka tidak. Jadi problem muncul sendiri karena ketidaktaatan orang Israel. Akhirnya mereka kawin campur. Lalu mereka terpengaruh terhadap penyembahan berhala. Itulah yang disebut Samaria, tempat di mana orang Yahudi dan non-Yahudi bercampur pernikahan. Samaria. Ya. Nah saudara, sesuai dengan kerelaan Tuhan, Tuhan sudah menyelamatkan kita semua. Nah ini yang dalam Roma 8 ayat 29-30. Ya, sebab semua yang dipilih dari semula, mereka yang ditutungkan dari semula, mereka yang dipanggil. Mereka yang dipanggil dari semula, mereka yang dibenarkan. Mereka yang dibenarkan, mereka yang dimuliakan. Dari semula itu bicara mengenai kekekalan. Mereka yang dari semula ditentukan, ditetapkan dalam kekekalan, mereka itulah yang dipanggil di dalam dunia ini. Dan mereka yang dipanggil itu, mereka yang dibenarkan melalui pembayaran kematian Kristus yang membayar ya, di kayu salib. Darah Kristus yang kudus, yang suci. Lalu dikatakan mereka yang dibenarkan, mereka lah yang dimuliakan. Artinya dimuliakan apa? Kita dianggap sebagai orang-orang yang berhak menerima kehidupan yang kekal di dalam kerajaan surga. Dimuliakan. Dan istilah glorification itu nanti datang terjadi yang tadi saya katakan 1 Tesalonika 4 atau 1 Korintus 15. Yesus sendiri turun dari surga, kita diangkat oleh malaikat. Lalu dalam sekejap mata kita diubah masuk surga. Itu yang disebut dengan glorifikasi. Kita semua masuk surga. Jadi kalau Yesus besok datang nih ya, kita puji Tuhan sebetulnya. Masuk surga, betul? Makanya Rasul Paulus berkata, mati adalah keuntungan. Kalau hidup memberi buah. Jadi kalau kita masih hidup di dunia ini, kita harus memberi buah. Jadi kesimpulannya, surga atau neraka, masuk surga atau masuk neraka adalah 1 kepastian yang mutlak. Betul saudara? Dan puji Tuhan dalam kedaulatan Allah dan kedaulatan yang kekal, Bapak, Ibu, dan saya ditetapkan untuk masuk neraka, bukan ya, masuk surga. Kita sudah ditetapkan masuk surga. Masuk surga adalah rancangan Allah. Jatuh dalam dosa adalah akibat ketidaktaatan manusia. Jikalau kita masuk surga itu pasti mutlak anugerah Tuhan. Bukan karena pilihan kita. Bukan karena kita beruntung, lagi untung. Ya, lagi banyak hokinya, terus dapat Roh Kudus, itu gak bisa. Gak ada faktor dari kita. 100% anugerah. Dan kenapa keselamatan tidak bisa hilang? Karena Allah sendiri yang menjaga. Kita baca Roma 8 ayat 38, 39, 1, 2, 3. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Paulus berkata, aku yakin, baik maut atau hidup, malaikat pun tidak bisa membatalkan keselamatan. Pemerintah-pemerintah pun tidak dapat membatalkan. Pemerintah yang ada sekarang maupun akan datang. Kuasa-kuasa apapun yang di atas, kuasa setan ataupun maupun di bawah, ataupun suatu makhluk lain, alien atau UFO, terserah. Ya, tidak tahu. Tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Artinya, kita bisa gagal taat pada Tuhan, tapi Tuhan tidak akan gagal menyelamatkan kita, Tuhan tidak akan gagal melindungi kita, kita akan sampai ke surga itu. Amin Bapak-Ibu sekalian. Suatu kali di sebuah sekolah SMA, gurunya bertanya kepada murid-murid. Satu persatu dia bilang, coba ceritakan pengalaman yang menyenangkan dan yang menjadi berkat, kesuksesan apapun yang membuat kamu senang. Itu dia tunjuk, tuh yang paling pojok, yang pakai kacamata, maju. Oh iya, ya udah saya duluan katanya. Dia bilang, wah saya senang minggu lalu ini karena udah kelas 3 SMA mau lulus, papa saya udah beliin motor buat saya, wah senang dia. Yang satu lagi bilang, wah saya baru ulang tahun, saya juga dapat hadiah. Yang satu lagi, wah kami beli rumah, beli mobil, wah kami baru liburan dan sebagainya. Banyak yang cerita, tiba-tiba ada yang terakhir, ditanya sama guru, maju kamu katanya. Ya dia dengan agak tertunduk dia bilang, dan dia akhirnya dengan sukacita dia bilang, saya sekarang ini udah lama kejadiannya, beberapa tahun lalu dia bilang, saya senang dan bahagia sekarang nomor rumah saya, nomor telepon rumah saya ada di Yellow Page katanya. Ketawa-tawa semua orang, ah kuno loh. Dari gua belum lahir aja, nomor telepon itu udah ada punya rumah saya di Yellow Page. Lu norak banget, baru punya nomor telepon rumah masuk di Yellow Page. Norak lu kata gitu ya. Akhirnya dia bilang, tahu gak kenapa saya senang nomor telepon rumah saya ada di Yellow Page, anak itu bilang. Karena biasanya papa saya dikejar-kejar orang, suka ngutang. Jadi kadang-kadang tidur di mobil, kadang-kadang cari kontrakan, minjem uang lagi, dikejar lagi, pindah lagi. Besok pagi tiba-tiba mau sekolah, papa saya bilang kita pergi. Sekarang ini yang terjadi pada saya enggak usah pindah-pindah rumah. Bapak saya sudah beli rumah, ada yang meminjamkan uang, bapak saya ternyata berhasil dalam pekerjaannya, dan itulah yang membuat saya senang, bukan sekedar Yellow Page-nya, tapi itu membuktikan bahwa sekarang hidup saya sudah jauh lebih baik. Ya, kami tidak usah pindah-pindah, saya juga enggak usah kaget-kaget pindah sekolah, pindah teman-teman yang baik. Saya sudah memiliki nomor telepon itu karena ternyata Tuhan memberi berkat dalam kehidupan saya. Dia senang, ya, dia lebih bahagia sekarang. Tahukah Bapak Ibu, bahwa Bapak Ibu dan Saudara dan saya sudah memiliki nama yang tertulis di surga. Bukan di Yellow Page ya, mungkin perusahaan ada. Ya, mungkin ada yang rumahnya enggak ada, udah enggak butuh lagi Yellow Page sekarang, ya, ada yang online sekarang. Tapi yang pasti nama Bapak Ibu dan saya ada di dalam kitab kehidupan. Bersyukurlah senantiasa karena Tuhan memelihara dengan sempurna, bersukacitalah. Bapak Ibu mau buat suasana segar di ruangan ini? Senyum aja sama kiri kanan, coba senyum. Percayalah, coba senyum daripada bete, daripada ya yang nyanyi-nyanyi di sini. Senyum lagi lebih lebar supaya jemaat tambah senyum. Amin Bapak Ibu.